走れ飛べ走れ飛べ愛の戦士たちよ。 Google 5 versus Thundercats dalam kisah manusia planet Mars. Hatian aret, hatian aret, heiwa no chisha tachi yo. Hashire tobe, hashire tobe, ai no tenshi tachi yo. Ai no blue yellow pink. Halo adik-adik, jumpa kembali dengan Sanggar Cerita Fantastik yang menceritakan tentang dua kelompok besar, yaitu kelompok Google Five versus Thundercats. Nah, kali ini kakak akan mempertemukan mereka dalam kisah manusia planet Mars. Bagaimana jalinan ceritanya adik-adik? Mari kita simak bersama-sama. Ini merupakan rencana terbesar di seluruh jagat raya. Dua kelompok besar, Google Five dan Thundercats, akan kubuat saling baku hantam. Tapi apakah itu mungkin bisa terjadi, Tuan Cilox? Kenapa tidak? Kita adalah bangsa manusia planet Mars yang terkenal memiliki kecerdasan paling sempurna dibanding dengan penghuni-penghuni jagat raya lainnya. Aku juga tahu, Tuan Cilox. Manusia-manusia planet Mars rata-rata memiliki kecerdasan 99% dari kesempurnaan. Tapi untuk membuat kelompok Google Five dan Thundercats saling baku hantam tentu saja tidak mudah, Tuan Cilox. Memang tidak mudah, Jenderal Ludba. Tapi aku sudah mempersiapkan semua rencananya. Apa yang sudah Tuan persiapkan dengan rencana itu? Aku sudah mempersiapkan ciptaanku, yaitu Google Five dan Thundercats yang palsu. Dan memiliki kehebatan yang serupa dengan aslinya. Mungkin hanya sedikit kehebatan yang berbeda. Apa rencana Tuan selanjutnya dengan menciptakan manusia tiruan kelompok tersebut? Pertama, aku akan mengutus Google Five palsu ke pegunungan Hook, tempat tinggal kelompok Thundercats. Dan kemudian, Google Five palsu ini akan membuat kerusuhan di sana. Nantinya, kelompok Thundercats asli akan menduga yang melakukan semua itu adalah kelompok Google Five asli. Lantas yang kedua apa lagi, Tuan Cilok? Yang kedua, aku akan mengutus Thundercats palsu ke Jepang, yaitu tempat tinggal kelompok Google Five, dan nantinya mereka akan menyangka bahwa yang membuat kerusuhan itu adalah kelompok Thundercats yang asli. Dengan demikian, kelak dua kelompok besar itu saling bermusuhan dan saling baku hantam. Sungguh rencana yang luar biasa, tuanku. Kalau boleh aku tahu, untuk apa tuan membuat rencana sebesar itu? Aku ingin kedua kelompok besar itu hancur. Jika mereka tidak ada, kita dengan mudah menguasai seluruh jagat raya ini. Kita manusia bangsa planet Mars lah yang pantas menguasai seluruh jagat raya, bukan mereka-mereka. Betul, tuanku. Tapi kapan kita memulai semua rencana itu, tuan? Kapan? Iya, sekarang juga aku akan mengutus manusia-manusia ciptaanku itu. Begitulah rencana Cilok, penguasa planet Mars. Dia ingin menghancurkan dua kelompok besar Google Five dan Thundercat. Rupanya, dia berambisi untuk menguasai jagat raya. Hari itu juga, Cilok mengutus manusia-manusia ciptaannya untuk membuat kerusuhan di kota Jepang dan pegunungan Hook. Penduduk di sekitar pegunungan Hook menjadi panik. Mereka lari menghindar dari amukan Google Five palsu. Peristiwa itu sempat diketahui oleh Setara, salah seorang anggota kelompok Thundercat. Kerusuhan di wilayah Thundercat. Kelihatannya mereka bukan orang-orang sembarangan. Wah, aku harus melaporkan hal ini pada Lion O. Ada apa, Sitara? Kau tampak tergesa-gesa dan cemas. Gawat, Lion O. Ada 5 orang membuat kerusuhan di sekitar pegunungan Hook. Penduduk-penduduk di sekitar pegunungan itu menjadi panik. Kau tidak salah lihat, Sitara. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Kalau saja 5 orang itu memiliki kehebatan, tentu aku sendiri sudah menghadapi mereka. Kau tahu siapa yang membuat kerusuhan itu? Aku sama sekali tidak mengenal mereka, Lion O. 5 perusuh itu memakai topi helm dan baju seragam yang sama. Hanya warnanya saja yang berbeda. Ada yang merah, hitam, biru, kuning, dan satu lagi tampaknya seperti seorang wanita. Ya, dia mengenakan baju berwarna merah muda. Siapakah mereka? Rasa-rasanya aku pernah mengenal mereka. Apa yang harus kita lakukan, Layan O? Jangan sampai penduduk banyak yang jatuh, jadi korban. Ya, kita harus menolong mereka, Setara. Cepat kau beritahu semua anggota kelompok Thundercats. Pentro, Tigra, Snowman, dan Snarf. Baik, Layan O. Setara segera mengumpulkan seluruh anggota Thundercats. Setelah itu, mereka sama-sama ke tempat kerusuhan yang tengah terjadi. Nah, lihat Lion O. Itu mereka yang membuat kerusuhan. Aku seperti mengenal mereka. Kalau aku tidak salah ingat, mereka adalah kelompok Goggle Five. Ya, mereka berasal dari benua Asia Timur. Betul, Lion O. Ya, mereka adalah kelompok Goggle Five. Kita harus menghentikan kerusuhan ini, Lion O. Ya, ayo, kita dekati mereka. Hentikan perbuatan kalian, Goggle Five. Kenapa kalian baru muncul sekarang, Thundercats? Apa yang kalian lakukan di wilayah kekuasaan kami, Goggle Five? Tentunya kalian sudah tahu maksudku, bukan? Aku ingin menguasai pegunungan Buk ini. Tahu? Kelihatannya mereka tidak bermaksud baik, Lion O. Ya, tapi aku jadi tidak mengerti dengan sikap mereka. Setauku, mereka adalah kelompok pembasmi kejahatan seperti kita juga. Tapi kenapa sikap mereka sekarang jadi begini? Mereka seperti haus dengan kekuasaan. Betul, Lion O. Apa yang kita harus perbuat terhadap mereka? Aku akan coba mereka untuk meninggalkan tempat ini secara baik-baik. Tapi kalau tidak bisa juga, apa boleh buat? Terpaksa kita harus menghadapi mereka. Goggle Five, kami harap kau mau meninggalkan tempat ini. Jangan ganggu ketentraman bangsa kami. Jauh-jauh aku datang dari negeri matahari terbit. Kalau sudah tiba di sini, harus kembali lagi. Untuk apa? Untuk apa aku harus kembali dengan tangan hampa, Setara? Kau bisa berhadapan denganku. Mengajar. Sikap kalian sudah keterlaluan. Kalian sudah benar-benar menantang kelompok kami. Kelompok Thundercats. Kami datang ke sini memang sengaja untuk menantang kalian. Kalau kalian tidak berani menghadapi... menghadapi kami, cepatlah kalian meninggalkan tempat ini. Pantro, kau bisa berhadapan denganku, bukan? Bedebah, kurang ajar. Untuk menghadapimu sedikit pun aku tidak gentar, Goggle Black. Tapi sangat kusayangkan. Mengapa kelompok pembasmi kejahatan seperti kalian masih haus dengan kekuasaan? Itu urusan kami, Pantro. Nah, bersiap-siaplah. Kawan-kawan dari kelompok Thundercats, terpaksa kita harus menghadapi mereka. Mereka sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi. Nah, itu namanya kalian benar-benar kesatria. Baiklah, aku yang akan membuka pertempuran kita ini. Hop, hop, go, go, pee! Lion O, biar aku yang menghadapinya. Menghadapimu, Google Black. Jad. Biar aku yang menghadapi Snowman. Google Blue. Yeah. Dan aku yang akan menghadapi Tigra. Google Yellow. Yeah. Sekarang kau dan aku, Lion O. Aku sudah siap, Google Red. Kepandaian kelompok Google Five dan Thundercat cukup seimbang. Aku harus dapat segera mengakhiri pertempuran ini. Nah, penduduk pegunungan juga sudah banyak menyaksikannya. Hanya begitu saja kekuatan kelompok Thundercat. Kurang ajar. Google Red meremehkan kemampuan kelompok Thundercat. Aku harus bisikan sesuatu kepada Lion O. Lion O, ya, kita harus cepat-cepat mengakhiri pertempuran ini. Ya, aku pun dari-dari tengah memikirkan itu, Pentro. Tapi aku tidak sampai hati untuk melukai mereka. Tapi, kalau begini terus, kapan akan selesainya pertempuran ini? Mereka dengan kita sama-sama mempunyai kekuatan yang seimbang. Tapi apakah kekuatan Thundercats yang kita miliki bisa menghancurkan mereka? Ya, sebaiknya kau coba dulu, Lion. Baiklah, Pentro. Suruh teman-teman kita yang lain untuk mundur. Tetalah! Tigra! Snowman! Kalian mundur dulu! Apa yang akan mereka lakukan? Baiklah, aku akan menyatukan kelompok Google Five. Cepat, Lion O. Mereka tengah berkumpul. Baik, Pedro. Thunder! Thunder! Thundercat! Gila! Wah, mereka menggunakan kekuatan Thundercat. Kita terjebak. Apa yang harus kita lakukan? Kita lari. Kita pergi dari tempat ini. Google Red, ayo kita kembali ke planet Mars. Kita harus melapor kepada Tuan Cilox, pemimpin tertinggi planet Mars. Ayo kita kembali bersama kita. Ayo. Hei, mau lari kemana kalian? Urusan belum selesai. Kurang ajar. Setelah membuat kerusuhan di pegunungan Hook, seenaknya saja mereka melarikan diri. Kita harus membuat perhitungan kembali dengan mereka, Lion O. Tentu saja, Pentro. Penduduk kita sudah banyak yang menjadi korbannya. Kita harus serang lagi ke markas mereka, Lion O. Betul, Setara. Hei, lihat. Penduduk banyak yang mendekat ke sini. bukan kelompok Gundle Five, tapi kelompok Goggle Five. Padahal kata orang-orang, Goggle Five adalah kelompok pemasti kejahatan. Tapi kenapa mereka membuat huru hara? Huru hara? Coba, barangkali mereka tergiur oleh kesuburan pegunungan Huga. Penduduk pegunungan Hook gembira karena kelompok Thundercats dapat mengalahkan perusuh-perusuh yang tidak lain adalah Goggle Five palsu, ciptaan Cilox dari planet Mars. Sementara di kota Jepang terjadi peristiwa yang sama. Cuma di sini yang menjadi pelaku perusuhnya adalah kelompok Thundercats. Saja yang menghadapi kelompok kami, bukan penduduk lain yang tidak punya kekuatan apa-apa. Aku sangka kelompok kalian berhati jahat dan kejam. Apa sebenarnya keinginan kalian membuat kerusuhan di wilayah kami, ha? Aku hanya ingin meminta nyawa kalian dan kelak kota Jepang ini menjadi wilayah kekuasaanku. Rupanya kalian tengah bermimpi semua. Goggle Five tidak akan membiarkan kalian berbuat semena-mena. Kalau kalian ingin menguasai wilayah kami, langkahi dulu mayat kelompok kami. Kalau saja dunia tahu bahwa kelompok Thundercats adalah manusia-manusia kejam, tentu mereka tidak ada yang simpati dengan kalian. Aku tidak peduli dengan dunia. Kalian tahu, kelak kelompok kami pun akan menguasai dunia dan seluruh jagat raya. Gila! Tak kusangka kau juga berhati busuk, Setara. Semula aku mengira kau lembut dan berwibawa. Tapi nyatanya, kau dan kelompok kalian sama seperti Mumrah, musuh besar kalian. Itu semua urusan kelompok kami, Goggle Pink. Aku pun ingin coba-coba mengadu kekuatan denganmu. Kurang ajar. Baik, aku akan menghadapimu, Setara. Hup! Hup!